Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah hasanallahu iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari Manzumatul Qawaid Al-Fiqhiyah, di mana kita sudah sampai pada manzumah yang kelima, fadlu al-ilmi an-nafi' wa alamatuhu wa ahamiyatuhu, yaitu keutamaan ilmu yang bermanfaat dan tanda-tandanya serta pentingnya ilmu tersebut. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kaidah yang kelima dan keenam, I'lam hudita anna afdala al-minani ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshifu al-haqqa lidhil kulubi wa yusilu al-abda ilal matlubi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, sesungguhnya sebaik-baik karunia adalah ilmu yang menghilangkan dari keraguan dan noda, dan menyingkap kebenaran atas orang-orang yang memiliki hati dan akan menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini kaidah yang kelima dan keenam terkait dengan keutamaan ilmu yang bermanfaat, alamat-alamatnya atau tanda-tandanya, dan juga pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Beliau menyebutkan, menjelaskan bait ini, ya'ni anna minanallahi 'alal 'ibadi katsira. Wa afdhala ma manallahu 'ala 'abdihi bihi huwa al-'ilmu an-nafi'. Bahwa di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala atas hambanya itu banyak sekali. Dan yang paling mulia adalah apa yang Allah berikan kepada hambanya yang berupa ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu an-nafi'. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Tentunya tujuan dari mencari ilmu adalah mengamalkannya. Oleh karenanya tidak berhenti kepada mempelajari ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, namun juga ya membuahkan amal, al-amalus salih. Wa alamatu kauni al-ilmi nafi'an ma zakartu minan nuzumi annahu yuzilu 'anil qalbi shay'aini wa huma asy-syubhat wasy-syahawat. Dan tandanya ilmu tersebut bermanfaat yaitu apa yang aku sebutkan, kata Syekh Sa'di rahimallahu taala, apa yang aku sebutkan bahwa ilmu yang bisa menghilangkan dari hati dua perkara. Yang pertama adalah menghilangkan syubhat dan yang kedua menghilangkan asy-syahawat. Fa asy-syubhatu turitsu asy-syak wasy-syahawatu turitsu daronal qalbi wa qaswatahu wa tusbitu al-badan an-ta'at. Perkara yang pertama sebagai tanda ilmu yang bermanfaat, yaitu bisa menghilangkan syubhat, bahwa syubhat atau kerancuan, keragu-raguan, ya, itu akan mewariskan asyak, ya, keraguan. Wasyahawatu risu, ya, asyahawatu risu darana al-qalbi wa qaswatihi. Sedangkan syahwat itu akan meninggalkan noda dalam hati dan juga kerasnya hati. Termasuknya adalah tuthbitu al-badan ani ta'at, yaitu membuat badan berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ini yang beliau sebutkan dari keutamaan ilmu yang bermanfaat. Ya, bahwa ilmu yang bermanfaat akan memberikan perkara yang besar kepada pemiliknya, yaitu menghilangkan syubhat dan syahwat. Dan dua inilah yang mengganggu seseorang. Fitnah yang menimpa seseorang, imma fitnah syubhat wa imma fitnah syahwat. Apakah itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat? Terkadang seorang bisa selamat dari salah satunya, namun ya tidak selamat dari yang kedua. Terkadang dengan ilmunya dia bisa menghilangkan ya syubhat, tetapi ternyata tidak mampu ya menahan syahwat. Atau sebaliknya, seorang terkadang mampu menahan ya syahwatnya, tetapi kemudian tidak mampu ya membentengi diri dari syubhat. Oleh karenanya ilmu an-nafi' di sini memiliki dua keutamaan yang besar, yaitu menghilangkan syubhat dan syahwat. Fa'alamatu al-ilmin nafi' annahu yuzilu hadain al-maradaini al-azimain. Maka tanda ilmu yang bermanfaat adalah menghilangkan dari dua penyakit yang besar tersebut, yaitu syubhat dan syahwat. Wa yajlibu lil 'abdi fi muqabalatihima syai'ain. Dan akan mendatangkan ya dari adanya dua perkara tadi, yaitu syubhat dan syahwat, wa huma al-yaqin alladhi huwa diddu asy-syukuk wal iman at-tam al-musil lil 'abdi likulli matlub. Untuk melawan dua perkara tersebut, ya, untuk membentengi dua perkara tersebut, dua penyakit tersebut, yang pertama adalah dengan al-yaqin, di mana dengan keyakinan tersebut akan menghilangkan asy-syukuk, keraguan-keraguan. Dan yang kedua adalah al-iman at-tam, dengan keimanan yang sempurna. Al-musil lil 'abdi likulli matlub, yang akan membawa seseorang kepada tujuannya. Al-muthmir lil 'amali shalihah, yang akan membuahkan amal-amal yang saleh. Alladhi huwa diddu aw diddun lisyahawat, yang itu semua adalah ya lawan daripada syahwat. Fakullama izdada al-insanu min al-'ilmi an-nafi' hasala lahu kamalul yaqin wa kamalul iradati wa la tatimmu sa'adatul 'abdi illa bi istima'i hadainil amrayn wa bihima tanalul imamatu fid-din. Maka setiap kali bertambah ya ilmu an-nafi' tadi, maka kemudian akan didapatkan kamalu al-yakin wa kamalu al-iradah, sempurnanya keyakinan dan sempurnanya keinginan. Dan tidak akan sempurna kebahagiaan seseorang kecuali dengan ya bersatunya dua perkara tersebut, yaitu kamalul yakin wa kamalu al-iradah. Dan dengan keduanya tunalu al-imamatu fid-din, kepemimpinan di dalam agama itu akan diraih sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dalam surat As-Sajdah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, yang kedua, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya, ini terkait dengan al-ilmu an-nafi'. Selanjutnya, wudurajatu al-yaqin thalathun kullu wahidatin a'la minal ukhra, ilmu al-yaqin wa ainul yaqin wa haqqu al-yaqin. Tingkatan yakin itu ada tiga, dan satu dengan yang lainnya itu tingkatan yang ada di atasnya. Yang pertama adalah ilmu yakin, dan yang kedua ainu al-yakin, yang ketiga adalah haqqu al-yakin. Fa ilmu yakin ka ilmin al-ana fil jannati wan nar. Syekh As-Sa'di rahimallahu ta'ala beliau menjelaskan, berikan contoh dari tiga tingkatan ilmu tersebut. Ilmu al-yaqin, kemudian ainul yaqin, dan haqqu al-yaqin. Beliau memberikan contoh yang pertama, ilmu al-yaqin adalah ilmu kita sekarang ini terkait dengan surga dan neraka. Masih dalam taraf ilmu. Kemudian yang kedua, ainul yaqin, tentang surga dan neraka tersebut, kapan sampai pada derajat ainul yaqin, adalah idza waradan nasu alqiyamata, tatkala manusia sampai pada hari kiamat. Sampai pada hari kiamat, maka disitulah mereka menyaksikan langsung, melihat langsung, ain mereka, mata mereka menyaksikan surga dan neraka. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dalam Asy-Syu'ara ayat 90 dan 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tatkala surga didekatkan, ya, uzlifat, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, wa burrizat al-jahimu, dan neraka jahim itu dinampakkan, lil ghawin, atas orang-orang yang tersesat, fa ra'awhuma qabla ad-dukhul, maka manusia akan melihat keduanya sebelum mereka memasukinya. Maka ini disebut dengan ainul yaqin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Wa haqqul yaqin, yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yakin yang ketiga adalah idza dakhaluhuma, tatkala manusia sudah memasuki ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, maka itu disebut dengan haqqul yaqin. Wa hasilu dhalika annal ilma syajaratun tuthmiru kulla qawlin hasanin. Dan buah dari itu semuanya bahwa ilmu adalah syajarah. Ilmu adalah pohon. Ya, tusmiru, yang berbuah. Kulla qawlin hasanin, yang membuahkan semua perkataan yang baik. Wa amalin salihin, membuahkan amal saleh. Sedangkan kebalikan dari ilmu adalah al-jahl, kebodohan. Wal jahlu syajaratun tuthmiru kulla qawlin wa amalin khabith. Kebodohan adalah pohon yang membuahkan semua perkataan dan juga perbuatan yang khabith, perbuatan yang jelek. Taib ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Ya, inilah perumpamaan daripada ilmu dan al-jahl, bahwa ilmu adalah ya pohon yang darinya kita bisa memetik buahnya, yaitu dengan perkataan dan perbuatan yang baik, yang saleh. Sedangkan sebaliknya, kebodohan itu pun akan menumbuhkan pohon, dari situ akan membuahkan ya perkataan dan perbuatan yang jelek. Wa idza kana al-ilmu bihadhihi al-mathabati fayanbaghi lil insan an yahris kull al-hirs wa yastahidu wa yastahida kull al-istihad fi tahsilihi wa an yudima al-isti'anata billahi fi tahsilihi wa yabda bil ahammi fal aham minhu. Jika keadaan ilmu demikian, ya, kedudukan ilmu demikian agungnya, maka seharusnya manusia bersungguh-sungguh dengan segala kesungguhan yang dimiliki. Ya, wa yastahid kullal istihad. Ya, dan bermujahadah dengan segala jihad yang dimiliki di dalam meraih ilmu tersebut. Wa an yudima al-isti'anata billah, dan agar terus-menerus meminta isti'anah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih ilmu tersebut. Kemudian beliau mengingatkan tariqatu at-tahsil, yaitu dengan ta'sil. Wa yabda'u bil ahammi fal ahammi minhu. Dan ilmu yang dicari tersebut dimulai dari yang paling penting, kemudian yang selanjutnya. Ya, bil aham fal aham minhu. Dari yang paling penting, kemudian yang ada di derajat di bawahnya lagi. Terus demikian. Memulai dari yang paling penting. Wa min ahammihi ma'rifatu usulihi wa qawa'idihi allati turja'u masailuhu ilaiha falihada qultu. Dan di antara yang terpenting dari ilmu yang harus dipelajari adalah ma'rifatu usulihi, yaitu mempelajari usulul ilmi. Wa qawa'idihi, ya, mempelajari usul, ya, perkara-perkara yang pokok. Wa qawa'idihi, dan juga kaidah-kaidah. Allati turja'u masailuhu ilaiha, di mana setiap permasalahan akan dikembalikan kepada usul dan qawa'id tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Ya, ini apa yang beliau sebutkan dari dua kaidah yang ada dan penjelasan secara singkat dari beliau terkait dengan keutamaan ilmu nafi' dan tanda-tandanya serta kedudukan atau pentingnya al-ilmu an-nafi'. Di dalam hasyiah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan yashmulu jami'a al-ulum ilmu syariati, ilmu lughati, ilmu hendasati, ilmu sana'i, kullaha buhurun zakhirah. Beliau mengomentari tentang kalimat al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka ini mencakup semua ilmu yang bermanfaat. Ya. Beliau menyebutkan ilmu syariah, ilmu bahasa, ya. Kemudian ilmu hendasah, ya. Insinyur, ya. Wa ilmu sana'i, ya, terkait dengan bangunan. Dan semuanya itu adalah buhurun zakhirah. Disifati bahwa setiap ilmu tersebut adalah lautan yang luas. Buhur zakhirah, yaitu lautan yang amat luas. Ay wasi'ah, la yasilu an-nasu ila ghayatiha, yaitu ilmu yang sangat luas atau lautan yang sangat luas, di mana manusia tidak akan mungkin sampai kepada akhir dari ilmu tersebut, puncak daripada ilmu tersebut. Ini ikhwani fillah, azani Allah wa iyakum. Ya, bagaimana kita tawadhu di dalam mempelajari ilmu. Sampai dimanapun derajat kita di dalam ilmu, maka sungguhnya kita baru mengambil sebagian daripada ilmu tersebut. Ya, di dalam setiap disiplin ilmu, ya, sehebat apapun kita, maka itu bagian kecil daripada ilmu tersebut, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Sehingga seorang tidak akan sampai kepada akhir dan puncak daripada ilmu tersebut. Qala Allah taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan apa yang diberikan kepada kalian dari ilmu, sesungguhnya itu adalah qalila. Sehebat apapun itu adalah sedikit. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, wa li hadza al-an yataraqqa al-ilmu fi as-sina'at taraqqiyan yabhar. Di mana kita lihat, kita saksikan sekarang, kata beliau, tentunya ini tatkala beliau masih hidup, ya. Beliau mengatakan bagaimana ilmu sina'at, ya, ilmu-ilmu dari keduniaan yang begitu cepatnya berkembang. Wabil muqaranah ma baina hadhihi sanah matalan wa qabla asri sanawat najid al-farqa al-azim. Bagaimana kalau kita bandingkan, ya, tahun ini, kata beliau, ketika beliau masih hidup, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, kata beliau, bagaimana perbedaan perkembangan, ya, teknologi yang ada pada waktu itu dengan dibandingkan dengan zaman sekarang ketika beliau masih hidup dan mengucapkan tulisan ini, ya, menuliskan tulisan ini, maka sungguh perbedaan yang sangat sangat jauh sekali. Wa kadzalika al-ilmu syar'i buhur, ya, demikian juga ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama kita ini itu juga adalah buhur, lautan. Farajulun ibtada'a talabal ilmi bihifdhi yahfadhu mathalan 100 mas'alatin wa rajulun akhar qad balagha fil ilmi mablaghan ya'rifu alfa mas'alatin hasba ma atahu Allahu minal ilmi wal fahmi. Ya, seorang yang mempelajari ilmu agama mungkin dia bisa mampu menghafal 100 masalah, 100 permasalahan, sedangkan talib yang lain, pelajar yang lain, ya, dia memiliki kelebihan sehingga dia mampu menghafal 1000 masalah, 1000 permasalahan. Maka ini semuanya, ya, sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala atas ilmu dan pemahaman. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum, tentunya ini menegaskan tentang, ya, bahwa ilmu yang dicapai seseorang itu sebagian daripada ilmu yang ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyifatinya dengan bahwa itu adalah bagian sedikit yang Allah berikan kepada manusia. Ya, mengajari untuk bersifat tawadhu dalam perkara ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum, demikian, ya, kita mempelajari ilmu. Ketika kita awal mempelajari, ya, bahasa misalnya, bahasa Arab, bagaimana kita memulai dari awal? Kita menghafal kaidah-kaidah awal-awal, ya, kemudian pelajari nahwu, sorof semakin mendalam, ya. Kita merasa mungkin sudah banyak kita menghafal, sudah banyak kita memahami, ya. Ternyata ketika dibandingkan dengan yang lain, oh ternyata kita masih jauh, ya. Berjumpa dengan mungkin para penuntut ilmu yang lain, ya, teman-teman kita yang mungkin di luar dari negara kita, demikian juga, oh subhanallah, mereka luar biasa, ya, hafalan mereka terhadap kaidah-kaidah dalam nahwu dan sorof luar biasa. Alfiyah Ibnu Malik mereka hafalkan matang, ya, lancar, benar-benar tidak ada, ya, kesalahan sedikit pun. Bahkan terkadang ketika, ya, Syekh menjelaskan di kelas misalnya, ternyata seorang talib, ya, bisa meluruskan apa yang salah dari Syekh, salah Syekh, ya, kurang tepat Syekh misalnya, kemudian menyebutkan alfiyahnya, sebutkan. Maka Syekh mengatakan apa? Jazakallahu khair. Ternyata demikian, ilmu terus, ya. Satu dengan yang lainnya, ya, terjadi perbedaan yang begitu besar. Dan itu tidak ada habisnya, tidak ada nihayahnya, tidak ada selesainya. Tidak sampai seorang kepada, ya, puncak daripada atau akhir daripada ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Kemudian beliau melanjutkan, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa ma'a dzalika mahma balagha al-insanu fa innahu qasir. Sampai di manapun ilmu yang dia pelajari, maka sungguh dia adalah qasir, dia adalah sedikit mendapatkan ilmu. Walan yablugha akhirahu, tidak akan sampai pada akhir dari sebuah ilmu tersebut. Hatta al-ulama al-jahabidah, sampai pun para ulama yang mereka adalah jahabidah, ya, jaman dari jahbid, yaitu kibar, ya, mereka para ulama, ya, para kibar ulama, la yasiluna ila muntaha al-ilmi abadan, mereka tidak sampai kepada akhir dari sebuah ilmu. Fal ilmu ladhi balagha min al-ilmi mablaghan kabiran qad ta'tihi al-mas'alatu fayatawaqqaf fihi. Seorang alim yang sudah sampai pada ilmu yang sangat, ya, luas, ketika sampai pada satu permasalahan, ternyata beliau tawakuf, dia berhenti, ya. Ternyata beliau kemudian tawakuf, berhenti, tidak menyebutkan apakah ini boleh, apakah tidak, apakah itu halal atau haram, tawakuf, diam, tidak berkomentar. Kama yujad fi kutubi al-ulama as-sabiqin tajiduhu yahki khilafan mathalan min duni tarjih. Sehingga kita dapatkan di kitab-kitabnya para ulama pendahulu, mereka menyebutkan tentang khilaf dalam permasalahan tersebut. Ya, bagaimana khilaf yang terjadi, dalil-dalil dari setiap permasalahan tersebut. Namun terakhirnya duna tarjih, namun beliau ternyata tidak merojihkan mana yang lebih kuat, mana yang tidak. Ya, tawakuf. Wa illa kana al-wajib alaihi an yurajjih li ajli an yablugha an-nasu ilmahu. Pendapat Syekh Al-Utsaimin, beliau menyebutkan bahwa walaupun sebenarnya yang wajib, ya, seorang ulama untuk mentarjih dari permasalahan sehingga, ya, manusia bisa sampai kepada ilmu tersebut. Ya, ini ijtihadnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, pentingnya untuk mentarjih dalam permasalahan ketika memang benar-benar, ya, satu permasalahan yang besar yang dibutuhkan oleh umat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya terkait dengan tiga tingkatan ilmu tersebut yang tadi dijelaskan, yaitu ilmu yaqin, kemudian ainul yaqin dan haqqul yaqin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memberikan permisalan, beliau menyebutkan dalil dari permasalahan tersebut ilmu yaqin adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di halaman 48, ya, hasyiah. Di halaman 48, dalil dari ilmu yaqin adalah dalam surat At-Takatsur ayat 5, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Demikian juga dalil dari ainul yaqin dalam ayat yang ke-7, thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Sedangkan tingkatan yang ketiga yaitu haqqul yaqin, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 56. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Nadribu mithalan yuwaddihul amr, qultu inna ma'i tufaha hulwah. Contoh yang beliau bawakan, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, untuk menjelaskan tiga tingkatan ini, beliau menyebutkan, saya memiliki, ya, apa ini ikhwan? Tufaha hulwa. Apel yang manis. Wa ana indaka thiqatun. Ya. Dan saya percaya atau orang yang terpercaya di hadapanmu. Fahada ilmul yakin. Maka berita yang sampai kepadamu bahwa ini adalah apel yang manis itu disebut dengan ilmul yakin. Fa innaka alimtal ana anna ma'i tufaha hulwa. Ya, engkau tahu bahwa bersamaku ada ya apel yang manis. Fa akhrajtuha min jaybi. Maka kemudian ketika aku keluarkan dari ya sakuku apel tersebut, wa qultu hadhihi tufaha. Kemudian aku katakan ini apelnya. Ya, ini apelnya. Maka disebut dengan apa? Ainul yakin, karena orang yang dikabari tersebut sudah melihat langsung. Oh ini, ya ini apel yang manis. Ya. Thumma a'taituka iyyaha wa akaltaha wa idahiya hulwa. Kemudian apel tersebut aku berikan kepada engkau dan kemudian kamu makan dan ternyata benar itu manis. Maka ini disebut dengan wa hadha haqqu al-yaqin. Maka inilah ya yang disebut dengan hakul yakin, yaitu sudah merasakan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, itu tiga tingkatan ilmu, ilmul yakin, kemudian ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, kita masuk pada kaidah yang ke-7 dan 8. Fahris ala fahmika lil qawa'idi jami'atil masaili asywaridi litartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taqtafi sublal ladhi qad wufiqa. Dua kaidah terkait dengan ilmul qawa'idi wa fawa'idihi atau fawaiduhu, yaitu ilmu al-qawaid dan faedah-faedahnya. Maka bersemangatlah untuk memahami kaedah-kaedah jami'atil masaili yang akan mengumpulkan permasalahan-permasalahan asywaridi yang terpisah-pisah. Litartaqi fil ilmi, agar engkau bertambah ilmu khaira murtaqa, sampai pada derajat yang tinggi. Wa taqtafi sublal ladhi qad wufiqa, dan engkau ya mengikuti jalan orang yang telah mendapatkan taufik dalam permasalahan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh As-Sa'di ya menggabungkan lagi dengan kaidah yang ke-9 dan ke-10 ya. Kaidah yang ke-9 dan ke-10. Wa hadhihi qawa'idun nadhamtuha min kutbi ahli al-ilmi qad hasaltuha. Jazahumul maula 'azimal ajri wal 'afwa ma'ghufranihi wal birri. Dan inilah kaidah-kaidah yang aku susun dari kitab-kitab ahlul ilmi yang telah aku ambil dari mereka, yang telah aku ya dapatkan dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan pahala yang besar, dengan ampunan, ya dengan pemaafan dan ampunan dan juga kebaikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, wa hadha li anna ma'rifatal qawa'idi min aqwal asbabi li tashilil ilmi وفهمه وحفظه لجمع هالمسائل المتفرقة بكلام جامع. Apa yang beliau sebutkan tentang ilmu qawaid dan juga faedah-faedahnya, beliau jelaskan bahwa mengenal kaedah-kaedah tersebut adalah sebab yang paling kuat untuk mendapatkan ilmu. Sebab yang paling besar seseorang bisa mendapatkan ilmu, kemudian memahaminya, kemudian menghafalkannya. Ya. Dan inilah tujuan kita semuanya dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu, agar kita mampu mendapatkan ilmu dengan jalan yang mudah atau jalan yang paling mudah, mampu memahaminya dan juga menghafalkan ilmu tersebut. Maka jalannya adalah untuk memahami qawaid, kaedah-kaedah. لِجَمْعِهَا الْمَسَائِلَ الْمُتَفَرِّقَةَ بِكَلَمٍ جَامِعٍ. Karena kaedah-kaedah tersebut, ya, mengumpulkan masalah-masalah yang terpisah-pisah dengan kalam yang jami', dengan kalam yang mencakup semuanya, mencakup banyak permasalahan. Ikhwani fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Utsaimin beliau mengatakan, i'lam anna man anna min ahammi ma yakunu li talibil ilmi an ya'rifa al-qawa'id wal usul. Ketahuilah bahwa perkara yang terpenting bagi seorang penuntut ilmu agar mengetahui kaidah-kaidah dan usul-usul, li'annaha hiya allati tajma'u lahul ilma, karena disitulah dikumpulkan ilmu. Amma ma'rifatul masaili mufradatan fahadihi la tanfa illa qalila. Sedangkan seorang talibul ilmi yang memahami permasalahan-permasalahan secara tersendiri, terpisah, tidak terkait dengan qawaid dan usul, maka beliau mengatakan itu tidak bermanfaat kecuali sedikit saja. Ya, ketika menghafalkan apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, ya, bagaimana permasalahan ini, bagaimana permasalahan itu, maka beliau katakan ini memberi manfaat sedikit selama itu tidak, ya, dibangun di atas usul dan qawaid. Wa sur'an ma yansahu al-mar'u. Apa sebabnya ikhwani wa akhwati fillah? Beliau menyebutkan sebabnya karena begitu cepatnya seseorang melupakan permasalahan tersebut. Ya, ketika kita menghafal satu masalah, lima masalah, sepuluh masalah, ya mungkin masih bisa teringat. Ketika sudah lebih dari itu, sudah mulai 50 masalah, 100 masalah, ya, banyak masalah kemudian kita pelajari, tentunya itu akan, ya, hilang satu persatu. Akan terlupakan. Ya, saking banyaknya permasalahan yang kita pelajari. Wa kaunuhu ya'rifu mas'alatan muayyanatan, hadha halal wa hadha haram wa hadha wajib wa hadha makruh, la syakka annahu nafi'. Ketika seorang talibul ilmi mengetahui ini yang, ya, halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, maka tidak diragukan itu bermanfaat. Lakin, ya, akan tetapi, laisa min sya'ni talibil ilmi. Akan tetapi, demikian bukan jalannya para penuntut ilmu. Bukan urusan yang terpenting seorang talibul ilmi. Bal, ya, akan tetapi yang ditempuh adalah bagaimana? Hada min sya'ni ghairihi. Oh, beliau mengatakan, akan tetapi jalan yang seperti ini adalah jalan bukan para penuntut ilmu. Alladhi yukhbaru an hukmi hadhil mas'alati. Ya, di mana seorang dikabarkan tentang satu masalah, dua masalah, tiga masalah tanpa dikaitkan dengan atau tanpa membangun pondasi dengan usul dan qawaid. Ya. Maka sungguh ini tidak termasuk ya jalannya para penuntut ilmu. Fayan bagi an yakuna inda talibil ilmi hasilatun minal qawaidi wal usul allati yabni alaiha. Maka sepantasnya seorang talibul ilmi memiliki hasilah, ya memiliki kemampuan, memiliki tabungan minal qawaid wal usul, terkait dengan kaidah-kaidah dan usul-usul, ya allati yubna alaiha, di mana dari qawaid dan usul tersebut akan dibangun di asasnya ya ilmu-ilmu yang luas, permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. Hatta idza suila an ayyi mas'alatin raddaha ila hadhil usul al-ammah, sehingga seorang thalibul ilmi tatkala ditanya satu permasalahan, ya maka dia akan mengembalikan kepada perkara usul tersebut, akan mengembalikannya kepada perkara qawaid tersebut, ya sehingga ada yang mengikat dari semua ilmu yang dia miliki. Lidzalika ahuthu talabatal ilmi ala ma'rifati alqawa'idi wal usul li'annaha tunmi mawahibahum wa tajma' lahum syawaridal ilmi. Maka saya anjurkan, kata Syekh Al-Utsaimin, saya anjurkan kepada para penuntut ilmu agar mereka mempelajari qawaid dan usul. Disitulah akan menumbuhkan mawahib, ya, jamak dari mauhibah, kemampuan-kemampuan dia dalam ilmu. Wa tajma' lahum syawaridal ilmi, dan akan mengikat, mengumpulkan ilmu-ilmu yang seharusnya bisa lepas, ilmu yang seharusnya bisa terlupakan. Maka itu semua bisa diikat, bisa dikumpulkan dengan mempelajari usul dan qawaid tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya beliau menjelaskan terkait dengan ilmu nafi' di sini, dengan al-qawaid dan fawaiduhu. Al-qawaid wal usul min jawami'il kalimi fil waqi'. Sesungguhnya qawaid dan usul itu termasuk ke dalam jawami'ul kalim, sedikit kata-katanya namun mencakup ya makna yang sangat luas. Li'annal qa'idata tastamilu ala asya'in katsiratin, karena satu kaidah saja itu akan mencakup perkara yang sangat banyak, permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. Bi alfadin qalilah, dengan lafad yang tidak terlalu banyak, lafad yang sedikit namun mencakup permasalahan yang sangat banyak. Wa qala rahimallahu taala hadhihi qa'idatan 'indal ulama. Al-Imam Ibnu Utsaimin beliau mengatakan bahwa inilah kaidah di kalangan para ulama. Apa kaidah mereka terkait dengan al-usul wal qawaid? Kaidah mereka adalah man hurrimal usulu hurrimal wusulu. Kaidahnya man hurrima al-usulu hurrima al-wusulu. Barang siapa yang diharamkan dari al-usul wal qawaid, artinya tidak memahami usul dan qawaid, ya, tidak memahami usul dan qawaid, maka hurrima al-wusul. Maka orang tersebut diharamkan dari sampainya kepada ilmu. Artinya orang yang tidak punya qawaid, orang yang tidak punya usul, maka tidak akan sampai kepada ilmu. Tidak akan sampai kepada ilmu. Sadaku, kata beliau, benar apa yang diucapkan oleh para ulama, kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang terkait dengan usul dan qawaid. Lidzalika yanbaghi lana an nahrisa ala ma'rifatil qawaid wa ala ma'rifati ma tatadammanahu wa an natabahas fiha. Oleh karenanya, agar kita para penuntut ilmu, para pencari ilmu, bersemangat di dalam memahami, mempelajari kawaid dan juga apa yang tercakup di dalam kaidah-kaidah tersebut, artinya penjelasan daripada kaidah-kaidah tersebut. Wa anna tabahas fiha, dan kemudian kita banyak meneliti, banyak membaca, banyak menelaah terkait dengan kaidah-kaidah tersebut dan juga praktek-prakteknya. Wa nas'ala man huwa a'lam minna hatta nahsula 'ala al-maqsudi minha bi niyatin wa ikhlasin wa husni ada'in. Dan jangan dilupakan agar kita bertanya kepada orang yang lebih alim dari kita, orang yang lebih tahu daripada kita, sehingga kita sampai kepada tujuan daripada mencari ilmu, talabul ilmi, dengan niatan yang benar, dengan ikhlas, dan juga dengan husnu ada, dengan cara yang baik, dengan metode yang baik di dalam menuntut ilmu. Ya, inilah pentingnya ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan at-ta'sil fi talabil ilmi, yaitu mengambil ilmu dari perkara yang paling dasar, dari perkara yang paling pokok, yang dari situlah kemudian akan dibangun ilmu yang ada di atasnya. Ya. Jangan kemudian merasa tertinggal dengan yang lain. Si fulan sudah mempelajari Fathul Bari misalnya, fulan sudah mempelajari Syarah Kutubus Sittah misalnya. Ya, sedangkan kita masih berada di kaidah-kaidah yang cukup sedikit misalnya. Jangan kecil hati. Ya. Karena ibrah pada nihayah, ya. Pelajaran yang bisa diambil adalah akhir daripada ya, pencapaian seseorang. Mungkin yang tadi terlihat keren, mungkin mempelajari tafsir Tabari, mempelajari ya, wah, kitab-kitab yang besar misalnya. Mungkin kelihatan keren sekali, Masya Allah, dia mempelajari kitab ini, kitab itu. Ya. Tapi dibandingkan dengan orang yang mempelajari dari usul, dari perkara yang sangat pokok, yang cabang, yang dasar dalam setiap permasalahan, maka akhir daripada ya, pencapaian tersebut tentunya tidak bisa dibandingkan. Bahkan Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwa orang yang mempelajari tanpa mempelajari usul dan kawaid tidak akan sampai pada ilmu. Ya. Tidak sampai pada ilmu, artinya ilmunya ya campur baur, ilmunya gerambiang, tidak jelas. Ya, campur aduk satu dengan yang lain. Ya, tatkala tidak dibangun di atas usul dan kawaid. Oleh karenanya mempelajari usul dan kawaid ya mungkin membutuhkan kesungguhan kita, ya. Butuh semangat dari kita untuk mempelajari usul dan kawaid. Dan tidak mudah, kita harus mempelajari satu persatu, kata per kata harus kita pelajari, ya. Istilah-istilah yang ada di dalam usul dan kawaid tersebut harus kita pelajari dengan tekun. Mungkin butuh waktu. Tetapi ketika itu sudah kita fahami, ikhwani wa akhwati fillah, ya, maka sungguh itu satu bekal, ya, satu modal yang besar di dalam menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Masuk pada pembahasan berikutnya. Faslu an-niyyati wa atharuha fil amal. Atau boleh dibaca hadza faslun an-niyyatu wa atharuha fil amal, yaitu niat dan pengaruhnya di dalam amalan. Niat dan pengaruhnya di dalam amalan. Syekh As-Sa'di rahimallahu taala menyebutkan, wa niyyatuna syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Dan niat kami adalah syarat atas seluruh amalan. Dengan niat tersebut baik dan jeleknya amalan kita, bagus dan rusaknya amalan kita. Wa hadhihi al-qa'idatu anfa'ul qawa'idi wa ajalluha. Syekh Sa'di mengatakan ini adalah kaidah yang paling bermanfaat dan kaidah yang paling mulia. Yang paling jalil ya, yang paling mulia. Wa tadkhulu fi jami' abwabil ilmi. Dan ini masuk ke dalam semua pembahasan ilmu. Fasalahul a'malil badaniyah wal maliyah a'malu al-qulubi wa a'malul jawarihi innama huwa binniyah. Karena baiknya amalan badan, amalan harta ya yang bersifat harta, amalan hati dan juga amalan anggota badan, itu semua tergantung dari niat. Ya, itu semua tergantung dari niat. Wa fasadu hadhil a'mal bi fasadi an-niyyah. Dan rusaknya amalan itu tergantung dengan rusaknya niat. Tergantung dari rusaknya niat. Fa idza salahat an-niyyatu salahat al-aqwalu wal a'malu. Maka apabila niat tersebut baik, maka baiklah perkataan dan perbuatannya. Wa idza fasadat an-niyyatu fasadat al-aqwalu wal a'malu. Dan apabila niat tersebut rusak, maka rusaklah perkataan dan perbuatannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Akhrajahul Bukhari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Wa niyyatu laha martabatani. Ihdahuma tamyizul 'adati 'anil 'ibadati. Niat itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah martabat yang pertama, tamyizul 'adah 'anil 'ibadah. Niat adalah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Zalika anna sawma mathalan huwa tarku ta'am wasyarab wa nahwihima. Walakin taratan yatrukuhu linsanu adatan min ghairi niyati taqarrub ilallahi fi hadha tarki. Wa taratan yakunu ibadatan falabudda minatamyiz bainahuma. Bentuk niat yang pertama adalah niat untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Contohnya adalah puasa. Ya, seorang yang meninggalkan makanan, minuman, dan yang lainnya, akan tetapi terkadang seorang meninggalkan tersebut sebagai ada sebagai kebiasaan, ya, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman karena kebiasaan saja, tanpa ada tujuan taqarrub ilallah, tanpa ada tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dan terkadang ketika meninggalkan makanan dan minuman tersebut, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah fungsi niat untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Baik, fungsi yang kedua, ya, tingkatan yang kedua, tamyizu al-ibadat ba'dhiha min ba'dhin. Yaitu membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Fa ba'dhuha fardu 'ainin wa ba'dhuha fardu kifayatin. Terkadang sebagian ibadah itu ada yang fardu ain, artinya setiap muslim wajib melaksanakannya. Wa ba'dhuha fardu kifayah, Dan terkadang sebuah ibadah itu adalah fardu kifayah. Ketika sebagian telah melakukan, maka yang lain sudah tidak wajib. Artinya sudah tidak wajib lagi menjadi sunnah dan yang lainnya. Wa ba'duha ratibatun aw witrun. Terkadang sebagian ibadah tersebut ya adalah ibadah rawatib atau salat rawatib, dan terkadang itu adalah witir. Ya. Wa ba'duha sunan mutlaqah fala budda minatamyiz. Dan sebagian yang lain adalah sunnah-sunnah yang mutlak. Ya, ini contoh dalam salat ya. Terkadang ada yang itu rawatib, salat sunnah yang rawatib, ada itu salat witir, ada salat sunnah yang lain, dan bahkan terkadang ada salat-salat yang mutlak. Ya, salat mutlak artinya salat yang tidak memiliki nama. Kapanpun seorang pengin salat silakan salat. Dua rakaat salam terserah. Selama bukan pada waktu yang terlarang, maka disebut dengan sunnah mutlaqah. Ya. Lagi nganggur misalnya, sudahlah saya tak sholat. Itu namanya sholat apa? Mutlak. Selama tidak disebutkan sebagai salah satu dari sunnah-sunnah di dalam sholat-sholat sunnah, maka disebut dengan sholat mutlak. Ya. Fala buddha minatamyiz, maka dari semua ibadah-ibadah tadi harus dibedakan mana yang wajib, mana yang fardu ain, mana fardu kifayah, mana yang sunnah. Di antara sunnah juga bermacam-macam. Maka niat membedakan perkara-perkara tersebut. Wa min maratibi an-niyyati, di antara martabat-martabat niat, tingkatan-tingkatan niat, al-ikhlasu min maratibi niyyati al-ikhlasi wa huwa qadrun zaidun an mujarradi niyyati nafsil amal. Satu tingkatan di atas mengerjakan ibadah, melakukan ibadah, tingkatan di atasnya adalah mengerjakan ibadah dan dibarengi dengan keikhlasan. Ya, dibarengi dengan keikhlasan. Wa huwa qadrun zaid an mujarradi niyati nafsil amal. Dan ini satu nilai plus ya, nilai lebih, nilai tambah daripada seorang yang sekedar mengamalkan satu amalan, menentukan satu ibadah sampai di situ saja, maka ditambahi dengan ikhlas. Fala buddha min niyati nafsil amal wal ma'mul lahu wa hadha huwal ikhlas. Oleh karenanya harus dibarengkan dengan meniatkan amalan tersebut, dan juga meniatkan bahwa amalan tersebut adalah untuk al-ma'mul lahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain meniatkan ini salat witir misalnya, maka niatan yang kedua adalah bahwa salat ini adalah untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadha huwa al-ikhlas, inilah tingkatan ikhlas. Artinya tingkatan di atas dari orang yang sekedar meniatkan amalan tersebut dengan satu niatan. Wa huwa an yaqsuda al-'abdu bi 'amalihi wajhallahi la yuridu ghairahu. Yaitu seorang yang meniatkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa min amthilati hadhil qa'idah, di antara contoh-contoh kaidah ini, ikhwani wa akhwati fillah, al-ibadatu kulliha. Ya, al-ibadatu kulluha. Semua bentuk ibadah. Kas-salati fardhiha wa nafliha. Waz-zakati was-sawmi wal-i'tikafi wal-hajji wal-umrati. Fardul kull wa nafluhu. Wal-adhahi wal-hadi wal-nudhur. Wal kafarat wal jihad wal itik wa tadbir. Ini semua adalah contoh-contoh ya penerapan daripada kaidah tersebut, yaitu semua bentuk ibadah. Semua bentuk ibadah, maka itu semua tergantung daripada niatnya. Apakah itu sholat fardu, sholat sunnah, zakat, puasa, itikaf, haji, umrah, ya, dan semua bentuk ibadah. Wa yuqalu, dan bahkan ditambahkan lagi terkait dengan niat adalah bal yasri hada ila sairil mubahat. Bahkan ini juga dimasukkan, ya, atau dimasukkan ke dalam perkara ini terkait dengan niat ini adalah dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, termasuk ke dalam, ya, pembahasan niat ini atau kaidah terkait dengan niat ini juga adalah masuk ke dalam pembahasan perkara-perkara yang mubah. Idza nawa biha at-taqawi 'ala ta'atillah aw at-tawassuli ilaiha kal akli wasyurbi wan naumi waqtisabil mali wan nikahi wal wata'i fihi, ya, perkara-perkara yang mubah tersebut bisa jadi masuk ke dalam satu ibadah apabila diniatkan untuk taqawi 'ala ta'atillah, diniatkan untuk memperkuat diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassul ilaiha, dan untuk sampai kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah perkara yang mubah, contohnya adalah makan, minum, tidur, kemudian mencari harta, mencari ma'isyah, mencari harta, kemudian nikah, bahkan wata, ya, al-jima, ya, wafil amati, demikian juga kepada hamba sahaya atau budak. Idza qasada bihi al-i'faf au tahsilil waladi salih au takthiril ummah, apabila jima' tersebut diniatkan adalah untuk iffah, untuk bisa menjaga diri dari yang haram, atau diniatkan untuk mendapatkan anak yang saleh, atau bisa jadi untuk diniatkan untuk memperbanyak umat. Diniatkan untuk memperbanyak umat, maka perkara yang mubah tersebut menjadi ibadah. Wa hahuna ma'nan yanbaghi tanabbuh lahu. Wadzalika anna alladhi yukhatabu bihil abdu naw'ani, amrun maqsudun fi'luhu wa amrun maqsudun tarkuhu. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa seseorang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala atau syariat itu dengan dua perbincangan, ya. Dua khitab. Yang pertama adalah satu perintah yang dimaksudkan adalah untuk mengerjakannya, dan yang kedua adalah satu perintah yang dimaksudkan untuk meninggalkannya. Ya, bahwa perintah itu mencakup dua, perintah untuk mengerjakan dan perintah untuk meninggalkan. Fa ammal ma'mur bihi fala budda fihi minat tanabbuh. Adapun perintah, maka perlu diperhatikan di dalamnya, fahiya syartun fi sihhatihi, maka niat itu merupakan syarat sahnya mengerjakan perintah. Wa fi husuli athawabihi, dan juga sebagai sebab atau syarat untuk mendapatkan pahala dari mengerjakan perintah tersebut. Ka as-salati wa nahwiha, contohnya adalah mengerjakan sholat atau yang semisalnya. Sedangkan yang kedua, wa amma ma yuksadu tarkuhu, yang kedua adalah sesuatu yang dimaksudkan dari perintah tersebut untuk meninggalkannya. Contohnya adalah izalati, ka izalati an-najasati fi thawb wal badan wal buk'ah wa ka'ada'i ad-duyun al-wajibah. Di antara contohnya adalah menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Atau contoh yang lain, yaitu seperti menunaikan hutang yang wajib untuk dibayar. Ini masuk ke dalam pembahasan yang al-amru yuqsadu bihi tarkuhu. Perintah yang dimaksudkan dari perintah tersebut adalah untuk meninggalkannya. Fa amma bara'atu adh-dhimmah minan najasah idza azalaha wadduyun idza qadaha fala yushtaratu laha niyyah. Sedangkan dari sisi bara'atu dhimmah, untuk berlepas diri dari satu perintah tersebut, ya, untuk bisa melaksanakan perintah tersebut terkait dengan perintah meninggalkan, contohnya adalah untuk meninggalkan najis, maka cukup dengan menghilangkannya. Perintah untuk ya menutupi hutangnya, maka cukup dengan dilunasi hutangnya. Maka yang seperti ini fala yustarotu lahan niyah, maka tidak disyaratkan niat. Ya, menghilangkan najis. Dan contoh yang kedua yang dibawakan di sini adalah membayar hutang, itu ketika sudah melaksanakan maka selesai. Orang tersebut sudah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ya meniatkan, tidak disyaratkan ya, walaupun perlu ya. Tidak disyaratkan untuk niat. Fatabra'u dhimmatu walau lam yanwi, maka dia sudah lepas dari kewajiban walaupun tidak niat. Wa amma husul thawabi 'alaiha fala budda fihi min niyyati ataqarrub ila Allah fi hadha, wallahu a'lam. Namun jika ingin mendapatkan pahala dari meninggalkan ya mengerjakan perintah untuk meninggalkan tadi, maka harus dibarengi dengan niat. Harus dibarengi dengan niyatu ataqarrub ila Allah. Walaupun itu meninggalkan ya, menghilangkan najis, membayar hutang. Kalau tidak niat ya cukup, itu sudah melaksanakan kewajiban. Namun jika dibarengi dengan niat, yaitu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Kembali kepada ya tambahan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, bahwa kaidah tadi itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wa hadzal hadis min ajma'il ahadits wa a'dhamiha, ya, di halaman 51. Hadis ini adalah hadis yang paling mencakup pembahasan ini dan paling agung dalam pembahasan niat. Wa alaihi madaru a'malil qulubi kulliha, dan hadis ini sebagai ya sumber dari pembahasan amalan hati semuanya. Wa la yumkin an yaqa'a fi'lun min 'aqilin mukhtarin biduni niyatin itlaqan, dan tidak mungkin terjadi seseorang yang mengerjakan sesuatu padahal dia orang yang berakal, mukhtar, dan memiliki pilihan, kecuali pasti sesuatu yang dia kerjakan tersebut pasti ada niatnya. Wa hadhi niyya 'alaiha madaru al-jazaa' min thawabin wa 'iqabin aw 'iqabin, dan niat inilah yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi pada orang yang niat tersebut apakah mendapat pahala atau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, wa inna malikulli mri'in ma nawa, setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Wa yanbani 'ala hadhihi al-qa'idah masailu katsiratun, dan dibangun di atas kaidah ini masalah-masalah yang sangat banyak. Hatta inna ba'dhal ulama qala, sampai ada sebagian ulama yang mengungkapkan tentang kedudukan niat atau hadis niat ini di dalam kaidah ini, inna hadzal haditsa nisful ilmi, bahwa hadis ini adalah separuh daripada ilmu. Ya, hadis ini setengah daripada ilmu di dalam Islam. Ya, menunjukkan betapa besarnya, agungnya kedudukan niat di dalam agama kita. Sebagian ulama mengungkapkan bahwa ilmu itu setengahnya ada pada niat. Li'anna al-ilma huwa al-ilmu bil ahkam. Wal ahkamu imma zahira wa imma batina. Karena yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Fal batina mizanuha hadits Umar radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat. Sedangkan hukum-hukum yang batin itu timbangannya ada pada hadis Ibnu Umar, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Wa dhahir mizanuha hadits Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan ya hukum-hukum yang zahir itu timbangannya ada pada hadis Aisyah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, maka jelas dari apa yang beliau sampaikan di sini bahwa kedudukan niat di dalam din kita yang memiliki kedudukan yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Sehingga sampai diungkapkan bahwa niat adalah separuh dari agama kita, separuh dari ilmu. Artinya ketika seorang ilmunya benar, niatnya benar, maka sungguh dia telah menyelesaikan separuh dari agamanya, telah menunaikan separuh dari agamanya. Ya, tersisa adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, terkait dengan benarnya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyebutkan kaidah atau syarat diterimanya amalan ada dua, yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ikhlas terkait dengan amalan batin dan mutaba'ah terkait dengan amalan zahir, yaitu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di halaman selanjutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, wa min ta'thiri niyyati fil 'amali annaka qad tajidu rajulaini yusalliyani sajidain ahadahuma yasjudu lis-syamsi wath-thani yasjudu li-khaliqis syamsi. Di antara contoh pentingnya niat, ketika engkau mendapatkan dua orang yang sedang sholat, yang sedang sujud, yang satunya sujud kepada matahari dan yang kedua sujud kepada penciptanya matahari. Suratul amali wahidah. Ya, bentuk dari ibadah tersebut sama, satu. Lakin man yasjudu lillahi fa amaluhu mardiyun indallah. Maka orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, amalannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yasjudu lisyamsi fa amaluhu maskhutun indallah. Sedangkan yang sujud kepada matahari, amalannya ya dicela. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudzalika fi sabilillah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, seorang yang berperang karena keberanian, seorang yang berperang karena fanatik, seorang yang berperang karena riya, mana di antara semuanya yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Nabi menjawab, barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala mulia, maka dialah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna rajulain qad yuqatilan jami'an ahaduhuma fi sabilillah wa tsani fi sabil taghut. Dan bisa jadi ya, gambaran dari dua orang yang berperang tersebut sama persis, sama-sama berperang, sama-sama berada di barisan kaum muslimin. Ya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya di jalan Allah sedangkan yang satunya lagi berada di jalan taghut. Ya, berada di jalan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, jalannya syaitan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, tentunya ini ya memperdalam pembahasan kita terkait dengan besarnya niat, agungnya niat. Ya, bisa jadi seorang sama secara bentuknya, amalannya, ibadahnya, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahala dari orang yang salat. Ibadahnya sama, gerakannya sama, bentuknya sama. Terkadang seorang meninggalkan sholatnya mendapatkan 1/10 dari pahala. Ada yang cuma mendapatkan 1/9. Ada yang lebih ya, bagus lagi mendapatkan 1/8, terus sampai dengan separuh daripada pahala sholat. Ya, padahal apa yang dikerjakan secara zahirnya adalah sama, namun ternyata itu berbeda tergantung daripada niatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Beliau melanjutkan lagi, wa kam min talibaini lil ilmi fi makanin wahid wa amama mudarrisin wahidin wa bainahuma kama bainas sama'i wal ardi bi'tibarin niyyati. Ya, kita pun jumpai ada dua orang penuntut ilmu yang berada di tempat yang sama, berada di depan guru yang sama, akan tetapi keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda sebagaimana bedanya langit dan bumi. Maka ini tergantung daripada niatnya. Fa niyyatu laha ta'thirun kabir fi tashihil amal wa takmilihi aw ibtalihi wa nuqsanihi. Maka niat memiliki pengaruh yang besar terkait dengan sahihnya sebuah amalan, sempurnanya amalan, atau bahkan batalnya sebuah amalan, atau berkurangnya pahala amalan. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, ya, penjelasan dari Al-Alamah Al-Bassam rahimallahu ta'ala bisa didapati dalam Tawdihul Ahkam, ya, jilid 1 halaman 47. Al-umur bimaqasidiha, bahwa perkara, semua perkara itu tergantung daripada niatnya, daripada tujuannya. Daliluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dalil dari kaidah tersebut, al-umur bimaqasidiha, adalah hadis innamal a'malu binniyat. Wa ma'nal qa'idah lughatan al-umuru jam'u amrin wa huwa al-hal. Ya, ini maksud dengan kaidah secara bahasa adalah al-umur jam'u amrin wa huwa al-hal. Jamak daripada perkara yaitu keadaan. Wal maqasidu jam'u maqsadin wa ma'nahu wal iradah wal azm. Ya, maqasid itu jamak dari maqsad. Tujuan. Maksudnya adalah al-iradah wal azm, yaitu keinginan dan azm, yaitu niatan yang kuat. Al-makna anna a'mal al-mukallafi wa tasarrufatihi takhtalifu nataijuha bikhtilafi maqsudis shakhsi wa ghayatihi. Bahwa amalan seorang mukallaf, seorang muslim, dan juga perbuatannya itu hasilnya berbeda-beda, ya, pahalanya berbeda-beda, hasilnya dan capaiannya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tujuan, ya, dan niat seseorang di dalam ya mengerjakan amalan tersebut. Beliau memberikan contoh ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, yaitu faman iltaqata luqatatan yaqsudu akhdaha li nafsihi kana ghasiban. Contohnya adalah seorang yang mengambil barang yang terjatuh. Barang orang lain yang terjatuh kemudian dia ambil. Namun ketika mengambil dia maksudkan untuk diri sendiri. Kana ghasiban. Maka orang tersebut ya dalam keadaan menggosop. Dihukumi sebagai orang yang menggosop. Ya. Waman iltaqathaha lihifdhiha wa ta'rifiha wa raddiha li sahibiha mata dhahara kana aminan. Sedangkan orang yang kedua mengambil barang tersebut, barang yang terjatuh tersebut, lihifdhiha, untuk merawat barang tersebut jangan sampai diambil orang lain yang tidak amanah. Wa ta'rifiha, dan kemudian menyampaikan kepada orang-orang bahwa ada barang yang terjatuh, barang yang saya dapatkan. Ya, ta'rif itu menyampaikan. Kalau di sekarang ya dengan ya media-media yang ada, mungkin dengan koran, dengan berita-berita yang ada, atau dengan media sosial, media massa yang ada, disampaikan sehingga ya semua usaha untuk menyampaikan pada orang bisa sampai sampaikan di situ. Ya. Waraddiha li sahibiha mata dhahar, dan kemudian mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya apabila pemilik tersebut nampak. Apabila pemilik tersebut datang. Kana aminan, maka orang yang seperti ini adalah orang yang amanah. Ya, orang yang amin. Subhanallah, zahirnya sama. Sama-sama mengambil barang yang terjatuh. Yang membedakan adalah apa yang ada dalam hati orang tersebut. Yang satu pengen dia mengamankan, yang satu pengen mengambil manfaat untuk dirinya sendiri. Ternyata berbeda hukumnya di dalam Islam. Wa kama anna al-fi'la yatakayyafu hukmuhu fi ahkamid dunya bina'an ala qasdi fa'ilihi. Ya. Demikian juga perbuatan. Ya, al-fi'il, perbuatan, hukumnya tergantung dari ya yatakayyaf, artinya bermacam-macam. Perbuatan yang bermacam-macam dari hukum-hukum dunia itu semua tergantung daripada qasdi fa'iliha, tergantung daripada niatan pelakunya. Fakadzalika yatarattabu alaihi min jazail akhirati bitsawabi wal iqabi hasba qasdihi. Demikian juga balasan di akhirat, apakah itu pahala atau siksa Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada niatnya. Ini adalah perkara duniawi. Ya. Seperti contohkan tadi adalah mengambil barang tadi, perkara yang ya duniawi, bukan salat, bukan puasa, bukan ibadah yang mahdhah ya, ibadah yang murni. Akan tapi itu adalah hakikatnya adalah perkara duniawi. Seorang yang ingin bantu orang lain, menolong orang lain, ya. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Wa hadhil qa'idatu ala wijazatiha dzatu ma'nan 'ammin yasmulu kullama yasduru 'anil insan min qaulin aw fi'lin. Maka dengan kaidah ini ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ya, walaupun sangat simpel, sangat ringkas, namun memiliki makna yang 'am, makna yang sangat luas. Yasmul kullama yasdur anil insan, mencakup semua yang datang dari seorang manusia, seorang hamba, baik itu ucapannya maupun perbuatannya. Artinya semua ucapan dan perbuatan seorang muslim, seorang hamba, maka itu semuanya kembali kepada kaidah ini. Apakah diniatkan karena Allah ataukah diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Ini akhir dari kajian kita pada siang hari ini, di sesi yang ketiga ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Mudah-mudahan umur kita masih panjang ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, sehingga bisa melanjutkan pada pertemuan yang kedua dan yang ketiga insyaAllah ta'ala pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, mampu istiqomah di atas ilmu, terus punya himmah yang besar dalam mencari ilmu yang bermanfaat, sehingga membuahkan amal yang soleh dalam diri kita, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, sebagai niatan kita menuntut ilmu, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.